wanita yang ayahnya, yang ayahandanya seorang laki-laki yang zuhud. Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, jelaslah kesimpulan kita. Kisah sahabiat yang kita akan bacakan adalah kisah seorang wanita yang dikenal rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Sebelum kita masuk tentang kisah Hafsah binti Umar, kita terlebih dahulu akan menggambarkan, menceritakan secara ringkas siapa di balik atau siapa ayahanda dari Hafsah binti Umar, yaitu Umar bin Khattab. Sebagaimana kita telah jelaskan kemarin sebelum masuk pada kisah Aisyah binti Abu Bakrin radhiyallahu anha, kita menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang kisah bapaknya, yaitu Abdullah bin Utsman atau biasa dikenal dengan Abu Bakar Siddiq. Oke, kita akan masuk dulu membaca sedikit biografi ayahanda dari Hafsah binti Umar sebagai bentuk pemaparan dan memahamkan siapa di balik Hafsah binti Umar. Siapa ayah dari Hafsah binti Umar? Ingat ummahat, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu dilahirkan 13 tahun setelah lahirnya Rasulullah. Beda dengan siapa? Beda dengan Abu Bakar kemarin. Kalau Abu Bakar hanya beda berapa? 2 atau 3 tahun. Rasulullah lebih tua dari Abu Bakar sekitar 2 atau 3 tahun. Adapun Umar bin Khattab, perbedaan umurnya itu dengan Rasulullah sekitar 13 tahun. Ya. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat disegani, ditakuti di kalangan orang-orang Quraisy, baik sebelum beliau masuk Islam maupun setelah beliau masuk Islam. Karena sifat keras yang dimiliki Umar, keberanian yang dimiliki oleh Umar yang merupakan tabiatnya, maka di kalangan orang Quraisy memberikan kunyah kepada Umar bin Khattab dengan kunyah apa? Abu Hafsin, yaitu bapaknya apa? Singa. Jadi Hafs itu nama dari nama-nama singa, jenis dari jenis-jenis singa. Maka itu beliau mendapatkan gelar dengan kunyah Abu Hafs, yaitu bapaknya singa, disebabkan karena watak yang keras dan keberanian yang merupakan tabiat dan ciri khusus yang dimiliki oleh Umar. Maka itu masuk Islamnya Umar termasuk dari suatu kenikmatan yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umar. Di sini saya akan bacakan sedikit kisah tentang masuk Islamnya Umar yang disebutkan oleh pengarang. Sekarang kita akan masuk tentang kisah masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan sedikit tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab supaya tergambar dalam benak-benak kita tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ingat, walamma asyraqatis syamsul Islam 'alal ardil jazirah. Kata pengarang, tatkala cahaya-cahaya Islam telah menyebar sedikit demi sedikit orang masuk Islam. Wa kana Umaru mazala 'ala syirki. Dan terus menerus Umar masih berada di atas kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suatu ketika beliau berdoa kepada Allah. Suatu ketika siapa? Rasulullah berdoa kepada Allah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pun mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma a'azzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, tinggikanlah Islam, muliakanlah Islam dari salah satu dari dua orang. Ya Allah, muliakanlah Islam, tinggikanlah Islam salah satu dari dua orang ini, yaitu bi Abi Jahlin bin Hisham. Apa dengan Abu Jahal bin Hisham? Atau bi Umar ibn Khattab. Muliakanlah Islam ya Allah dengan salah satu dua orang yang kamu cintai. Apa Abu Jahal bin Hisham atau Umar ibn Khattab? Wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Umar dibanding dengan si Abu Jahal. Doa Rasulullah ini pun terbukti. Umar ibn Khattab masuk Islam. Padahal dulunya Umar berada dalam kesyirikan, berada di atas agama jahiliyah. Karena doa dari Rasulullah meminta kepada Allah untuk memuliakan Islam dengan salah satu dari dua orang, Abu Jahal dan Umar, dan Allah memilih Umar. Sebelum kita masuk tentang kisah masuk Islamnya Umar, di sini ada faedah penting bagi kita, pelajaran penting bagi kita khususnya di zaman-zaman fitnah seperti ini. Coba lihat, Umar berada di atas kesyirikan, berada di atas agama jahiliyah. Sekarang, Umar melakukan suatu kesalahan, Umar melakukan suatu penyimpangan. Apa dilakukan Rasulullah? Yaitu mendoakannya. Itu diambil istimbat para ulama, jika ada saudara kita yang menyimpang, ada ustaz kita yang menempuh jalan yang salah, ya, atau ada saudara kita yang menempuh suatu jalan yang keluar, maka yang kita andalkan kepada muslim adalah mendoakannya, bukan memperjelek, bukan mencari-cari aibnya, bukan menyebarkan aibnya. Doa itu adalah suatu perkara yang penting, karena yang namanya hidayah di tangan Allah, Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Lihat, Umar bin Khattab masuk Islam dengan doa. Umar ibn Khattab, saya ulangi, masuk Islam dengan doa, menunjukkan kepada kita pentingnya doa. Maka itu sampaikan kepada saudara-saudara kita yang kerjanya hanya mencari aib, yang kerjanya hanya membeberkan aib, yang kerjanya hanya menyebutkan aib. Tanyakan, pernah tidak kamu doakan? Tanyakan coba. Tidak pernah itu. Coba tanyakan nih. Kerjanya tahdir-tahdiran terus. Coba, pernah tidak kita doakan? Di waktu-waktu mustajabah, di waktu-waktu dikabulkan doa, diangkat tangannya, doakan saudaranya. Pernah tidak? Sangat jauh dari apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mendoakan Umar, padahal Umar berada dalam suatu kesalahan yang besar, ya, berada dalam suatu agama jahiliyah. Rasulullah mendoakan, doa itu penting, ya. Ada suami kita yang berada pada suatu kesalahan, ya, akhlaknya jelek, kita doakan, minta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan di sini kisah ringkas tentang kisah masuk Islamnya Umar, ya. Coba bacakan sedikit. Disebutkan oleh Ibnu Hisham, Islamu Umar Ibnu Khattab. Masuk Islamnya Umar Ibnu Khattab. Disebutkan Umar Ibnu Khattab Ibnu Khattab disebutkan bahwasannya Umar Ibnu Khattab itu masuk Islam setelah kejadian Hijrah Habasyah. Ulangi, masuk Islamnya Umar Ibnu Khattab yaitu setelah para sahabat melakukan hijrah ke Habasyah. Sebatangan sini, sebentar lanjut. Masuk Islamnya dia setelah hijrah ke Habasyah. Para sahabat hijrah ke Habasyah. Tepatnya Umar masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah. Tepatnya berusia 26 tahun. Beliau baru masuk Islam berkat doa Rasulullah yang meminta kepada Allah, Allahumma azzul Islam, ya Allah muliakanlah Islam salah satu dari dua orang, dan Allah memilih Umar Ibn Khattab. Ibn Hisham rahimahullah menyebutkan kisah masuk Islamnya beliau, ya. Maka itu salah satu yang mendorong sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah, ada dorongan ingin kembali ke Mekah setelah mereka mendapatkan khabar Umar bin Khattab masuk Islam. Paham tidak? Jadi itu yang mendorong mereka, ya, yang mendorong para sahabat yang tinggal di Habasyah kembali ke Mekah, yang mendorong mereka karena mereka mendengarkan khabar bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam. Maka itu wajar Ibnu Mas'ud berkata, "Ma kunna naqdiru an nusalliya indal Ka'bah hatta aslama Umar bin Khattab." Kata Ibnu Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mampu untuk sholat di sisi Ka'bah. Bayangkan Ka'bah rumah Allah, tapi kamu tidak mampu sholat di situ. Kapan kami dilihat, kami akan dipukul, kami akan ditarik, kami akan disiksa. Kamu tidak mampu untuk sholat di sisi Ka'bah. Hatta aslama Umar, kecuali setelah masuk Islamnya Umar. Lihat bagaimana kira-kira tergambar dalam benak kita. Kami tidak mampu sholat di sisi Ka'bah kecuali setelah masuknya Islam, setelah masuknya Islamnya Umar. Falamma aslama qatala Quraisy hatta shalla indal Ka'bah. Ketika Umar masuk Islam, dia pun melawan, memerangi orang Quraisy sehingga kami pun mampu sholat di sisi Ka'bah. Wa shallaina ma'ahu. Kami sholat pun bersama Umar. Kata Ibnu Syam, wa kana islamu Umar, dan masuk Islamnya Umar, ba'da khurujin min kharjin min ashabi Rasulillah ilal Habasyah. Masuk Islamnya Umar setelah keluarnya sahabat-sahabat Rasulullah ke Habasyah. Disebutkan tentang kisah masuk Islamnya. Ya, disebutkan tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya saudara yang bernama Fatimah bintul Khattab. Suaminya bernama siapa? Said bin Zaid. Jadi Fatimah bintul Khattab telah masuk Islam bersama suaminya yang bernama Said bin Zaid, seorang sahabat yang mulia. Ya. Dan keduanya sering didatangi oleh seorang sahabat yang mengajarkan kepada keduanya Al-Qur'an yang bernama Khabbab bin Arab. Jadi setiap hari Khabbab datang ke rumah Fatimah bintu Khattab dan suaminya Said bin Zaid untuk diajarkan Al-Qur'an. Suatu ketika fakharaja Umaru yauman mutawashshihan sayfahu. Suatu ketika Umar keluar dalam keadaan pedang terhunus. Ini pedang mau kemana kan ini? Siapa yang menebas? Kata Ibnu Syam, Umar keluar dalam keadaan pedang terhunus. Yuridu Rasulullah warahtan min ashabi. Dia ingin menebas kepala Rasulullah dan sahabatnya. Lihat, coba pikirkan. Dia keluar dari rumahnya dengan tujuan ingin menebas Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Qad dzukiru lahu annahum qad jatama'u fi baitin inda Safa. Yang sungguh telah disebutkan kepada Umar bahwa Rasulullah dan para sahabatnya berada di sebuah rumah di sisi Bukit Safa. Katanya, wa hum qaribun min arba'ina ma baina rijalin wa nisa. Di rumah tersebut ada sekitar 40 orang yang mau ditebas oleh Umar, baik laki-laki maupun perempuan. Wa ma'a Rasulillah ammuhu Hamzah bin Abdul Muttalib. Di rumah tersebut, dari 40 orang tersebut ada Hamzah, dan ada juga Abu Bakar, dan ada juga Ali bin Abi Thalib. Ya, udah keluar ini dalam keadaan pedang terhunus sudah. Dia ingin bunuh semuanya, Rasulullah dan para sahabatnya. Di jalan, falakiyahu Nu'aim ibnu Abdullah. Di jalan, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, yaitu seorang laki-laki dari kabilah Bani Adi bin Ka'ab. Dia bertemu. Di jalan, falakiyahu Nu'aim bin Abdullah. Maka Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Faqala lahu, aina turidu ya Umar? Hendak kemana kamu ya Umar? Membawa pedang seperti itu, hendak kemana kamu? Kata Nu'aim bin Abdullah, aina turidu ya Umar? Hendak kemana kamu ya Umar? Waqala uridu Muhammadan. Saya ingin Muhammad. Saya ingin membunuh Muhammad. Lihat katanya Umar, hadza sabi alladhi farraqa amri Quraisy wa saffa ahlama wa abadina. Lihat katanya Umar, saya ingin membunuh Muhammad karena Muhammad ini adalah seorang laki-laki yang dungu, katanya. Kata Umar, dia laki-laki yang memecah belah perkara kaum Quraisy. Dia seorang penyair. Dia mencela agama kita, agama leluhur kita. Wasamba alihatahum. Dia mencela tuan-tuan kita, kata Umar. Faktur, tidak, saya akan bunuh dia, kata Umar. Bayangkan Umar, saya akan bunuh dia. Faqalalahu Nu'aim. Maka Nu'aim pun berkata, wallahi laqad gharratka nafsak ya Umar. Atura bani Abdul Manaf tariku katam syalal ar wa qad qatalta Muhammad. Ya Umar, kamu tidak takut? Ya, kalau kamu bunuh Muhammad itu bahaya. Bani Abdul Manaf, kamu tidak takut kalau kamu membunuh Muhammad? Begini saja, saya berikan kamu solusi. Jangan bunuh Muhammad, terlalu besar nanti, bahaya. Akan terjadi perperangan di antara kabilah. Jangan dulu. Ada yang terkecil, katanya. Apala tarji ila ahli baitik fatuki ma'amrahum. Begini saja, kamu kembali saja kepada keluarga kamu. Ya, karena keluarga kamu juga ditimpa sama seperti ini. Kata Umar, ayu ahli bait. Siapa-siapa keluarga saya yang mencela tuan-tuan kami yang beragama bukan dengan agama kami, yang memecah belah ajaran nenek moyang kami, siapa-siapa? Kata Umar, ayo alibet. Pertama, hatnukah, ipar kamu. Siapa tadi iparnya? Siapa iparnya tadi? Said bin Zaid, ipar kamu. Said bin Zaid. Siapa lagi? Wa ukhtukah, dan saudara perempuan kamu Fatimah bintul Khattab. Faqad wallahi aslama, kata Nu'aim. Sungguh demi Allah, keduanya, yaitu Said bin Zaid dan Fatimah, sungguh keduanya telah masuk Islam. Wa taba'a Muhammadan ala dinihi, dan sungguh keduanya telah memeluk agama Muhammad. Sudah, fa'alaika bihima. Kepada keduanya saya kau bunuh. Kenapa kau jauh-jauh kepada Rasulullah? Terlalu besar kalau Rasulullah perkaranya nanti. Keluarga kamu saja. Ada ipar kamu, kemudian ada saudari kamu, itu saja. Ya? Faraja Umar. Maka Umar pun kembali, tidak jadi dia kepada Rasulullah. Faraja Umar amidan ila ukhti wa khantahu. Maka Umar pun membalik arah. Dia ke saudarinya dan kepada iparnya. Wa indahuma Khabbab bin Arad. Ma'ahu sahifatun fiha toha yakra'uhuma iyaha. Di rumah Fatimah ada Khabbab yang lagi mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dengan Said, yang saat itu dia membuka lembaran-lembaran yang dalamnya berisi Toha, ya, surat Toha. Terus yang mana Khabbab membacakan kepada keduanya, ya, surat Toha ini. Falamma sami'u hassa Umar, kembali apa Khabbab fi makhda'in lahum au fi ba'dil bait. Tatkala lihat-lihat bagaimana itu Umar ditakuti, ya. Tatkala Khabbab ini Fatimah dan Said, tatkala mereka mendengarkan langkah Umar, hassa Umar, maka Khabbab segera menyembunyikan dirinya fi makhda, di apa namanya, di balik tempat tidur dari Fatimah, bersembunyi dia, atau fi ba'di bait, di sebagian rumah. Yang jelas dia sembunyi segera, takutnya dia khabab. Ketika dia mendengarkan hassa langkah Umar, maka dia segera sembunyi. Ya, jelas musabnya dilepas oleh khabab karena takutnya, dia simpan. Maka segera wa akhadat Fatimah bintu Khattab sahibata fa ja'alat khatata fakhidaha. Lihat ya bagaimana sahabiat itu sangat menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Ketika dia tahu Umar datang, Khobab pun melepaskan mushaf tersebut. Maka bagaimana Fatimah mengambil mushaf tersebut dan dia simpan, segera disembunyi di balik pahanya. Jangan sampai ada Umar. Wa qad sami'a Umar hina dana ilal bait qira'at khabbab alaina. Rupanya mulai ada pintu-pintu hidayah pada Umar. Kenapa? Karena Umar mendengar khabbab membacakan surat Toha kepada siapa? Kepada Fatimah dan Said. Mulai pintu hidayah. Allah memperdengarkan bacaan tersebut. Wa qad sami'a Umar, dan Umar mendengarkan. Ketika dia mendekati rumah, dia mendengar bacaan khabbab. Falamma dakhala, maka Umar ketika dia masuk, yang pertama dia tanyakan bukan di mana saudara saya, coba bunuh dia, bukan. Lihat-lihat, di mana umpan saya, coba bunuh dia. Pada coba saya tanya, tujuan Umar bin Khattab datang untuk apa? Coba jawab. Untuk membunuh adiknya dan membunuh iparnya, kan ya? Tapi ketika dia masuk, yang pertama dia tanya, mahadihil hayna'ah allati sami'tu. Suara apa tadi? Bacaan apa tadi yang saya dengar baru-baru? Ayo, bacaan apa tadi? Lihat. Terlupakan dia. Hebatnya itu Al-Quran. Besarnya pengaruh Al-Quran. Sampai-sampai Umar yang ingin membunuh adiknya, terlupakan karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia katakan, mahadihil hayna'ah haynamah. Ayo, bacaan apa tadi itu? Bacaan apa tadi yang saya dengar? Maka karena takutnya Said bin Zaid dengan istrinya Fatimah, dia berkata, masa mi'ta syait, kamu tidak mendengarkan sesuatu, tidak ada ji yang kamu dengar. Dia menyembunyikan, tidak ada ji, karena takutnya mereka. Tidak ada yang kamu dengar. Kata Umar, tidak, barat lagi, tidak, saya dengar. Tidak, saya dengar suara itu. Pada tujuannya kan ingin membunuh, tapi dia ingin cari suara tersebut. Mulai hidayah masuk. Barat lagi, tidak, demi Allah. Tidak. Saya ingin tahu. Maka Umar berkata, kode ukhbir tuh. Saya sungguh telah dikhabarkan annakuma tabi'atuma Muhammadan ala dini. Saya telah dikhabarkan bahwa kamu berdua telah mengikuti agama Muhammad. Wa batasha Said bin Zaid. Maka ditinju iparnya. Siapa iparnya? Said bin Sami. Dia tinju, dia pukul. Faqamat ilaihi ukhtuhu. Maka saudarinya Fatimah, yaitu istri dari Said, berdiri. Ya, berdiri dia dan melindungi suaminya. Dia lindungi, dia rangkul suami seperti terus dipukul oleh Umar. Lihat Umar, fadoba. Dia pukul juga adiknya karena marahnya. Dia pukul juga saudarinya. Dia pukul fasajja. Adiknya pun terluka, mengeluarkan darah. Lihat. Setelah dia pukul iparnya, dia pukul juga adiknya. Falamma fa'ala dari, tatkala Umar telah memukul adiknya, telah memukul iparnya sampai mengeluarkan darah pada Fatimah, qalat lahu ukhtuhu wa khanatuhu. Maka akhirnya Fatimah dan suaminya pun berkata kepada Umar, na'am, iya. Setelah dipukul, dia terserang, na'am. Qad aslamna wa amanna billahi wa rasulih. Sungguhlah Umar, kami telah masuk Islam. Setelah dipukulnya, sudah berdarah dia katakan, iya sudah. Sungguh kami masuk Islam dan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Fasna ma badalak. Sekarang perbuat Ayo perbuat apa yang kamu lakukan kepada kami? Kamu bunuh kami, kamu ini kami, terserah. Terserah kamu, lakukan apa saja kepada kami. Sudah pasrah keduanya. Falamma ra'a Umaru ma bi ukhtihi min damin nadima ala ma kana sana. Tatkala Umar melihat saudaranya, saudarinya ya, Fatimah, terus mengeluarkan darah. Ya, mengeluarkan darah. Nadimah, maka Umar pun menyesal atas apa yang dia perbuat. Farawah, dia pun bingung. Kan kalau kamu ini kan harus kamu pergi, kamu ini. Tapi tidak. Umar berkata kepada saudarinya, waqala li ukhti, ya selesai sedikit. Dia pun berkata kepada saudarinya, "Afini hadhi sadifa allati sami'tukum taqrauna ayyuhan." Subhanallah. Betul-betul kalau memang hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Umar masih mencari tahu lembaran itu. Padahal sudah pukul, dia sudah tahu dia masuk Islam, dia tetap cari, penasaran dia. Berikan, berikan. Berikan kepada saya lembaran yang tadi saya dengar kalian baca tadi. Berikan. Berikan, berikan. Lihat, lihat. Subhanallah, mulai pintu-pintu hidayah masuk. Qalat lahu ukhtuhu, maka iparnya pun berkata, inna nakhsyaka alaihi. Kami takut dengan sohifah ini. Jangan sampai nanti kamu buang, kamu robek, kamu rendahkan. Kami takut, saya tidak mau, saya tidak mau berikan kamu. Saya tidak mau, kata Fatimah. Kata Umar, la takhofi, jangan kamu takut. Wahala palaha bi aliyatihi. Lihat, liuruddana idha qara'a ilaih. Untuk meyakinkan, Umar bersumpah dengan tuan-tuannya. Demi Lata, demi Uzza, tidak, saya tidak mau. Saya tidak akan menghinakan lembaran ini. Pokoknya dia meyakinkan saudarinya. Dia ingin sekali melihat, sampai-sampai dia bersumpah dengan nama Lata, wal Uzza, wal Manat, semuanya. Ya, mulai, ada ketinggalan. Maka, karena terus didesak, maka saudaranya mengatakan, ya akhi innaka najas ala syirik. Ya saudaraku, sungguhnya kamu najis dan kamu berada di atas kesyirikan. Wa inna la yamussu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ini, mushaf ini, kecuali orang yang suci. Ya. Menunjukkan di sini dalil bahwa sungguhnya orang musyrik itu bukan badannya yang najis, tapi kesyirikannya. Karena Fatimah berkata, "Bah, ala syirkika, kamu berada di atas kesyirikan." Jadi mereka tidak bisa menyentuh Al-Quran bukan karena mereka najis. Mereka tidak bisa menyentuh Al-Quran karena apa? Mereka syiriknya yang najis. Ya, bukan karena orangnya. Maka Umar pun berdiri, faghtasala, maka dia mandi. Ya, dia mandi, kemudian Fatimah pun menyerahkan sohifa itu. Rupanya jalannya kalimat Toha. Setelah Umar mengamati, Umar membaca, terbukalah dadanya. Dia berkata, ma ahsanal kalamu akramah. Tidak pernah saya dapatkan isi pembicaraan suatu kalimat yang lebih mulia dan lebih baik dari ini. Setelah Umar menyebutkan ini, maka Khobbat baru keluar di tempat persembunyiannya. Baru dia keluar. Ya. Subhanallah, falamma dami'a dzalik khabba kharaja. Maka ketika dia mendengar, Umar pun keluar dan berkata, wallahi inni la arju ayyakuna Allah qad khassaka bidawatin nabi. Demi Allah, saya mengharap Allah yang memilih kamu, karena saya mendengar kemarin ini Rasulullah mendoakan kamu. Allahumma ayyadal Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Wallahi, wallahi ya Umar, Allah telah memilih kamu. Subhanallah. Lihat ummahat, sampaikan kepada saudara kita ya. Sampaikan kepada teman-teman kita yang terlalu buluk berlebihan. Sampaikan, tolong doakan. doa itu penting. Kemarin Rasulullah mendoakan Umar, besoknya masuk Islam. Hebatnya itu doa. Ada suami kita yang menyimpang, ada saudara yang menyimpang, ada ustaz kita yang melakukan kesalahan. Doakan mereka, doakan sebanyak-banyaknya. Karena doa itu penting. Lihat Umar, bagaimana kerasnya, wataknya keras, berada dalam kesyirikan. Rasulullah doakan, besok masuk Islam. Doa itu penting. Angkat tangan kita mendoakan saudara kita. Ya, dalam kisah ini, kita bisa mengambil faedah yang sangat penting. Satu, tentang arti sebuah hidayah. Yang kedua, tentang besarnya manfaat doa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.